Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu al-thani wal-arba'una. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-42 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kandungan dari hadis tersebut an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, ya wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, yang sesungguhnya jika engkau yang memohon kepadaku dan juga berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, yang niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa, ya dosa-dosamu yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Ya bena Adama, ya wahai anak Adam, lau balagot dhunubuka ananas samai, ya sekiranya dosa-dosamu itu mencapai ya awan-awan di langit, thumma staghfartani, ya kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartulaka, ya niscaya aku akan mengampuni dosamu. Ya bena Adama, ya wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, ya sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, dan engkau ya menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la'ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan ya mendatangimu dengan membawa ampunan ya sepenuh bumi pula. Rawahu Tirmidzi, ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Asyarhu, penjelasan dari hadis ini, hadal hadithu tafarrada bihi At-Tirmidzi, hadis ini itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala itu bersendirian dalam meriwayatkannya. Wa isnaduhu la ba'sa bihi, dan sanad dari hadis ini itu ya tidak mengapa, ya tidak ada masalah dalam sanad hadis ini. Demikian pendapat dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan ya, wa qad tadammana anna hadhihi al-asbab ath-thalathata yahsulu bihal maghfiratu, dan hadis ini itu mengandung yaitu terdapat kandungan bahwa ada tiga sebab yang dapat menjadi ya penyebab didatangkannya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaduha, ya sebab yang pertama, ad-du'a'u ma'ar-raja'i, yaitu berdoa dengan penuh harapan. Ya, mengapa? Fa innat du'aa ma'murun bihi. Ya. Karena doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'udun 'alaihi bil ijabati. Dan doa itu Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan mengabulkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ya berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya bagi kalian. Wa fi sunanil arba'ati, ya dan dalam 4 kitab sunan, anin Nu'man ibn Bashirin, ya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innat du'a'a huwal ibadatu. Ya bahwa ya doa itu adalah ibadah. Thumma tala hadihil ayata. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi. Ya, yaitu ayat dalam surat Ghafir ayat ke-60. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan An-Nasa'i dalam kitab beliau Al-Kubra dan juga Ibnu Majah. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita kembali ke atas. Lakinnat du'a'a sababun muqtadin lil ijabati. Ya akan tetapi doa itu bisa menjadi sebab yang dapat menjadi atau doa itu ada sebab-sebab yang menyebabkan untuk dapat dikabulkan. Nah, apa? Ma'astikmali syara'itihi. Ya, selama disempurnakan atau dipenuhi syarat-syaratnya. Wantifa imawani'ihi. Ya, dan juga doa itu menjadi ada sebab yang berkonsekuensi untuk dikabulkan. Ya, selama dijauhi hal-hal yang dapat menghalangi dikabulkannya doa tersebut. Wa min a'dhami syara'itihi, dan di antara syarat-syarat terkabulnya doa yang paling agung adalah hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati ketika kita berdoa. Wa raja'ul ijabati, ya dan salah satu sebab terkabulnya doa itu adalah kita berharap, ya berharap dengan harapan yang kuat bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Kama kharrajahu at-Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Ya berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, lahin. Ya, min qalbin ghafilin lahin. Ya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa fihi, dan di dalam perawinya itu ada Shalihunil Murri. Terdapat Shalih Al-Murri. Wa huwa dha'ifun. Dan Shalih Al-Murri ini itu adalah periwayat yang atau perawi yang lemah, dha'if. Lakin qad hassana Syaikhul Albani hadzal haditsa li ghairihi. Akan tetapi Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala itu menghasankan hadis ini dengan penguat jalur yang lain. Kama fi sahih at-targhib wa at-tarhib, sebagaimana dapat dilihat dalam kitab beliau Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Kita kembali ke atas. Walihada nuhiyal abadu an yakula fi du'aihi. Dan oleh karena itu, seorang hamba itu dilarang ya, mengatakan dalam doanya, Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya, wahai Allah, ya ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya. Walakin liya'zimil mas'alata. Ya walakin liya'zimil mas'alata. Akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam ya berdoa, dalam meminta. Fa innallaha la mukriha lahu. Ya karena ya tidak ada yang dapat ya memaksa Allah. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa huna yahsunu tanbihu ila khata'in syai'in. Ya maka di sini ini tempat yang baik ya untuk memperingatkan atau memberikan peringatan terhadap kesalahan yang sudah tersebar di kaum muslimin. Huwa anna katsiran minan nasi, ya karena di luar sana itu banyak manusia yang idza arada an yad'u li akhihi fi wajhihi, yang jika seseorang itu ingin mendoakan ya kebaikan bagi saudaranya di hadapannya, qala, ya, maka dia mengatakan jazakallahu khairan insyaallahu. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya jika Allah menghendaki. Au Allahu yuwaffiquka insyaallahu. Ya atau ya semoga Allah memberikan kepadamu taufik ya jika Allah menghendaki. Wa nahwu hadhihi ta'awati. Ya dan yang semisal dengan doa-doa ini. Wa hadza minal manhiyyi anhu. Maka ini termasuk dalam perkara yang terlarang sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini. Wal wajibu, dan yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah tajridu du'ai min lafdhil masyiati. Itu mengosongkan doa dari lafaz-lafaz tadi, ya masyiah seperti insyaallahu, insyita dan lain sebagainya. Ya sebenarnya seharusnya doa itu dikosongkan dari lafaz-lafaz seperti itu. Amalan bihadzal hadithi, ya untuk mengamalkan hadis ini. Wa ma warada fi ma'nahu, dan juga mengamalkan hadis-hadis yang datang yang memiliki makna serupa dengan ini. Wallahu a'lamu. Ya. Kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ma da'autani wa rajautani, ya sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'autani wa rajautani, ya sesungguhnya bila engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Yakni, ya dan maksudnya, ala kathrati dzunubika wa khotoyaka. Ya walaupun dosa-dosamu demikian banyak dan kesalahanmu juga demikian banyak. Wala yata'adzamuni dzalika. Ya. Allah tidak akan membesar-besarkan hal tersebut. Ya. Wala astakfiruka, ya dan aku tidak aku Allah Subhanahu wa taala wala astakfiruhu dan aku tidak menganggap atau maaf wala yata'adzamuni dzalika. Ya hal tersebut ya tidak akan dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala astakfiruhu dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ya menganggapnya itu banyak. As-sababu tsani lil maghfirati ya, dan sebab yang kedua bagi ampunan yaitu al-istighfaru yaitu membaca istighfar ya atau beristighfar walau azumati dzunubu ya walaupun dosa-dosa itu sedemikian besar wa balaghat ananas samai ya dan mencapai ananus sama maksudnya apa wa huwa as-sahabu ya, maksudnya itu adalah awan. Kemudian wal istighfaru ya dan yang dimaksud dengan istighfar itu adalah huwa talabul maghfirati. Yang dinamakan istighfar itu adalah memohon ampunan. Wal maghfiratu dan yang dimaksud dengan maghfirah hiya wiqayatu syarridzunubi. Yaitu dilindungi ya terlindungnya dari keburukan dosa ma'a satriha ya bersama dengan ditutupinya doa tersebut wa afdalu anwa'il istighfari ya dan jenis istighfar yang paling baik itu adalah an yabda al 'abdu bi tsana'i 'ala rabbih yaitu dengan memulai istighfar tersebut dengan memuji Rabb-nya. Thumma yuthanniya bil-i'tirafi bidhanbihi. Ya. Kemudian yang kedua itu dia ya mengakui dosanya. Thumma yas'alallaha al-maghfirata. Kemudian baru dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadis Syaddad bin Ausin ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sayyidul istighfari an yaqulal 'abdu ya penghulu istighfar atau istighfar yang terbaik itu adalah seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi. Ya, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya dan aku akan menepati ya janjimu, maaf, aku akan menetapi janjimu yaitu dalam perintah dan juga larangan sebagaimana yang aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa-apa yang aku perbuat. Abu ulaka biniakmatika alaiya. Ya. Dan aku ya datang kepadamu dengan membawa kenikmatan yang engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu ubidhambi. Dan aku datang kepadamu dengan membawa dosaku. Faghfirli. Maka ampunilah dosaku. fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan engkau. Kharrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa min anwa'il istighfari, dan di antara jenis istighfar, an yaqulal 'abdu, ya, seorang hamba mengatakan, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, artinya marfu'nya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun ya kepada Allah, ya zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup lagi Al-Qayyum yang mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Wa qad ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qalahu ghufira lahu, ya, bahwa siapapun yang mengucapkan doa tersebut itu akan diampuni dosanya. Wa in kana farra minaz zahfi, ya, walaupun dia melarikan diri dari perang. Ya, padahal kita mengetahui melarikan diri dari perang itu termasuk ya dosa yang besar. Ya. Kharrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Qala al-Munziri isnaduhu sahihun muttasilun. Al-Munziri beliau mengatakan, ya, hadis ini sanadnya sahih dan muttasil, yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke atas. Wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam sahih al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi, ya, demi Allah, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih banyak dari 70 kali. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, anil Aghoril Muzani. Ya, dari Al-Aghor Al-Muzani ya, radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu ya innahu la yughnanu ala qalbi. Maaf, innahu la yughanu ala qalbi. Ya, sesungguhnya ya terdapat keluputan dalam hatiku. Wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marratin. Dan sungguh aku yang memohon ampun beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Ya, dalam sehari. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian ada keterangan. Wa qawluhu innahu la yughanu ala qalbi. Ya, maksud dari innahu la yughanu ala qalbi. Al-ghainu. Maksud dari al-ghainu adalah al-ghaimu. Ya, keluputan. arada ma yaghsha qalbahu minal futuri anidzikri wal insyighali anhu bi umurin ukhra kan nadhari fi masalihi ummatihi wa ghairiha. Ya, yang dimaksudkan itu adalah ya hatinya itu ya terdapat keluputan, maksudnya itu ya sering hatinya itu dalam keadaan futur ya dari mengingat Allah, dari berzikir, dan juga hatinya itu menjadi sibuk dengan perkara lain. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya seperti kan nadhari fi masalihi ummatihi, ya seperti misalnya melihat kepada maslahat-maslahat umatnya dan selainnya. Ya, padahal ini pun adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mulia. Namun ternyata kemudian beliau futur dari berzikir kepada Allah, itu dianggap sesuatu yang luput. Qalahun Nawawiyyu fi syarhihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah beliau. Ya, kemudian kita lanjutkan. As-sababu tsalitsu min asbabil maghfirati, dan sebab yang ketiga dari penyebab diampuninya dosa, at-tauhidu, yaitu tauhid. Wa huwa sababul a'zamu, dan ini merupakan sebab yang paling agung. Faman faqadahu faqadal maghfirata. Barang siapa yang terluput dari tauhid, maka dia akan terluput dari ampunan. Wa man jaa bihi faqad ata bi a'zami asbabil maghfirati. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah dengan membawa tauhid, maka dia telah mendatangi Allah dengan sebab ampunan yang paling agung. Faman jaa ma'a tauhidi bi qurabil ardi wa huwa mil'uha, maka barang siapa yang mendatangi Allah ya dengan dosa sepenuh bumi ya dan mendatangi dengan membawa tauhid, ya wa huwa mil'uha au ma yuqaribu mil'aha, ya wa huwa mil'uha au ma yuqaribu mil'aha, yaitu maksudnya bi qurabil ardi itu adalah sesuatu yang sepenuh bumi atau yang dekat dengan nilai tersebut. Khotoya, ya membawa dosa atau kesalahan sepenuh bumi. Laqiyahu bi qurabiha maghfiratan. Ya, maka Allah akan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Lakinna hadza ma'a masyiatillahi jalla jalaluhu. Namun tentu saja hal ini itu bergantung pada kehendak Allah jalla jalaluhu. Fa in syaa'a ghafara lahu. Ya, jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni baginya. Wa in syaa'a akhadhahu bidzunubihi. Akan tetapi jika Allah menghendaki maka Allah akan ya menghukumnya karena dosa-dosanya. Thumma kana aqibatuhu alla yukhallada finnari. Ya. Akan tetapi pada akhirnya dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Bal yukhraju minha. Ya, bahkan dia akan dikeluarkan dari api neraka. Thumma yudkhalul jannata. Ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Hada akhiru ma dzakarahu syaikhu minal ahadithi fi hadzal kitab, ya. Hada akhiru ma dzakarahu syaikhu minal ahadithi fi hadzal kitab. Ini merupakan akhir yang disebutkan oleh asy-syaikh, maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi, yang ada dalam hadis-hadis kumpulan yang ada dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, kita mengetahui bahwa Al-Arba'un An-Nawawi ya, yang dikarang oleh Al-Imam atau dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu berjumlah 42 hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang terakhir. Wa nahnu, dan kami, ya maksudnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bi'aunillahi wa masyiatihi, ya, dengan pertolongan Allah dan kehendaknya, nadzkuru tatimmatal khamsina haditsan. Ya, kami akan menyebutkan penyempurna atau pelengkap hadis yang tadinya 42. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan 8 supaya pas 50. Ya. Minal ahaditsil jami'ati li anwa'il ulumi wal hikami wal adabi. Ya. Yang beliau melengkapinya dengan hadis yang mengumpulkan ya berbagai macam ilmu, ya hikmah dan juga adab. Wallahul muwaffiqu lis-shawabi. Ya, hanya Allah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Ya, ini di jelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala. Ma'na hadzal kalamil ladzi qalahu al-mu'allifu al-Imam Ibnu Rajab bin Huna. Maksud dari ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di sini, annal ahaditsal ma'rufata bil arba'in an-nawawiyyati, bahwa hadis-hadis yang dikenal sebagai al-arba'un an-nawawiyyah itu adalah yang 42 tadi ya, atau wa'adaduha itsnani wa arba'una haditsan, yang jumlahnya itu adalah 42 hadis sampai hadis ini. Qad kamulat wa kamula syarhuha, ya, dan sudah sempurna ya, sempurna 42 hadis dan juga sempurna penjelasannya. Wasayutimmul muallifu Ibnu Rajabin al-ahaditha hatta takuna khamsina hadithan. Ya, wasayutimmul muallifu Ibnu Rajabin al-ahaditha hatta takuna khamsina hadithan. Dan Ibnu Rajab dan penulis dari Jami'ul Ulum wal Hikam yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala itu akan menyempurnakan hadis-hadisnya menjadi 50 hadis. Ya, ditambah 8. Wa sayashrahuha, ya, dan beliau juga akan menjelaskan hadis tersebut. Fima baqiya minal kitabi, ya, dari yang tersisa dari kitab ini. Ya, nanti akan ada tambahan 8 hadis ditambah dengan penjelasan beliau. Rahmatullahi wa barakatuhu alaihi. Ya, semoga ya Allah merahmati beliau dan memberkahi beliau karena ya usaha beliau ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.